الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله على آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا بطلبة العلم selamat datang buat penuntut-penuntut ilmu dari pelbagai lapisan umur, tempat dan sebagainya. InsyaAllah hadirnya kita hari ini ke majlis hadis pada hari ini untuk berkenalan dengan satu topik yang penting sebagai pendedahan buat kita, iaitu bagaimana untuk kita menjadi seorang pengkaji hadis. Kita pun tahu kebelakangan ni ulumul hadis, perbahasan tentang hadis hangat dibincangkan di Malaysia. Dan sememangnya kita tahu ilmu hadis ni adalah satu ilmu yang kontroversi. Kontroversi dari pihak luar yang ingin memusuhi Islam, daripada golongan orientalis, mereka yang zandaqah yang ingin memusuhi Islam, kesemuanya juga berusaha untuk menjatuhkan umat Islam melalui hadis. Dan kita juga menghadapi ujian daripada orang Islam sendiri yang mungkin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi kekurangan ilmu berkaitan dengan hadis, menyebabkan kadangkala kita tercakap sesuatu di luar pengetahuan kita, yang menyebabkan akhirnya hadis itu sendiri, ilmu hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri nampak lekeh ataupun nampak boleh ditikam oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Islam. Jadi sebelum tu, kita pun tahu bahawa ilmu hadis adalah satu ilmu yang asalnya yang dipanggil sebagai mabniyun ala sam', maksudnya dibina atas dasar sam', pendengaran. Apa maksud dia? Maksudnya kita itu yang disebut sebagai nakli. Nakli iaitu satu ilmu yang kita warisi dari bersanad. Maksudnya pihak ni mendengar daripada sanad atas, ni dengar daripada atas hinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam bidang hadis, pada peringkat awal ulumul hadis, dia tak masuk banyak tentang perbahasan akliyah, iaitu perbahasan yang bersandar kepada akal kita. Dia lebih kepada satu perkara yang berdasarkan kepada nakal. Antum faham maksud nakal kan? Maksudnya kita dengar, kita pindahkan tanpa terlalu istimbat, macam mana dalam bidang fiqh dan seumpamanya. Itulah asal kepada ilmu hadis. Ilmu hadis sangat penting untuk umat Islam dan sangat penting juga untuk ditekuni oleh kita sebagai penuntut ilmu hadis. Sebab itulah sebahagian orientalis dia ada menyebut bahawa kamu umat Islam sepatutnya berbangga dengan ulumul hadis. Sebab dengan disiplin ilmu hadis yang kita ada, menyebabkan ramai orientalis dan sebagainya tak dapat nak tikam hadis itu sendiri. Kita dalam bidang hadis, kita ada disiplin, kita ada kawaid yang perlu kita lalui untuk nak menilai sesuatu hadis. Jadi kadang-kadang satu hadis yang pelik-pelik yang menjadi modal kepada pihak yang memusuhi Islam atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka gunakan istidlal dengan hadis tersebut untuk menikam kita, walhal bila mana kita tapis hadis tersebut, kita kaji hadis tersebut, rupanya ia bukan daripada hadis. Dan mungkin juga hadis tapi ada jawapan dia, ada takwilan kepada hadis tersebut. Jadi adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menyampaikan hadis kepada para sahabat, dia mengumpulkan semua sahabat dia baru dia memberi hadis Nabi? Tidak. Tak semua para sahabat yang mendengar secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum pernah mendengar tentang kisah ataupun hadis Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. tentang hadithul jassasah, hadith panjang berkenaan Tamim ad-Dari, kisah rihlah dia, travel dia hingga dia berjumpa dengan Masih ad-Dajjal, kemudian dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan tentang peristiwa tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar daripada dia, kemudian dipanggil para sahabat. Dipanggil para sahabat dan dia menyampaikan hadis tersebut, kisah tersebut pada para sahabat. Inilah satu-satunya hadis sepengetahuan ana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis daripada sahabat dia. Kebanyakan hadis, semua hadis yang lain-lain para sahabat ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama, dan hadis tersebut kita semua tahu bahawa Nabi SAW la yantiqu, bukan yang bertutur di atas dasar hawa, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hadis Nabi SAW adalah sebahagian daripada wahyu. Kemudian, jadi itu adalah hadis, satu-satunya hadis yang diketahui bahawa Nabi SAW mengambil daripada para sahabat dan menyampaikan kepada sahabat-sahabat lain yang menjadi suatu hadis. Hadis itu panjang, boleh rujuk dalam Sahih Muslim. Jadi para sahabat juga tak semuanya yang mendengar semua hadis Nabi SAW dalam majlis Nabi SAW. Sebab kita pun tahu para sahabat juga ada kerja, ada komitmen yang lain dan ada tempat yang jauh. Jadi para sahabat kadang-kadang dia mendengar daripada para sahabat yang lain yang mendengar daripada Nabi, dan mereka menukilkan kepada pihak yang lain. Sebab itulah ada sebahagian sahabat dibuat sebahagian trik. Sebahagian trik ni maksudnya cara, plan. Macam mana dia nak, tak nak tertinggal hadis Nabi SAW walaupun mereka tak sempat datang ke majlis ilmu. Contohnya kisah yang diriwayatkan dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Asalnya ada kisah cerita dalam berkaitan dengan Ibn Abbas radhiyallahu an. Ibn Abbas dia kata, aku nak tanya satu masalah kepada Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab. Setahun aku nak tanya benda ni tapi tak dapat nak tanya Umar sebab segan, haibah dengan Umar. Maksudnya aura Umar bin Khattab membuatkan Ibn Abbas setahun dia cuba nak tanya isu tu tapi segan nak bertanya dan tak tertanya. Sampailah satu hari ketika dalam safar, dalam satu travel, Umar radhiyallahu anhu dia qada hajat, kemudian dia balik dan Ibn Abbas tolong tuangkan air untuk Umar berwuduk. Ketika itulah Ibn Abbas tak tertahan-tahan nak tanya juga. Dia kata, wahai Umar, aku nak bertanya tentang satu masalah. Jadi Umar radhiyallahu anhu kata, tanyalah, kalau aku ada pengetahuan tentang dia, dijawablah. Jadi ditanya, aku nak tanya tentang satu ayat ni. Siapakah dua wanita yang dimaksudkan dalam firman Allah, in tatuba ilallah, tentang kisah wanita yang Allah suruh bertaubatlah, kisah isteri Nabi. Jadi Umar kata, wa ajaban lak ya Ibn Abbas. Dia kata, ajaibnya engkau wahai Ibn Abbas. Mereka berdua yang dimaksudkan dalam firman Allah tersebut ialah Aisyah dan Hafsah. Jadi kemudian hadis itu berterusan lagi, sampailah Umar radhiyallahu anhu cakap, poin syahid dia ialah Umar dia kata, aku berjiran dengan seorang jarun li minal ansar, daripada seorang jiran aku daripada ansar, daripada yang tinggal di Madinah. Jadi kami berdua berusaha, maksudnya nak mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Umar adalah orang yang selalu melazimi Nabi. Sampaikan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, anak kepada Umar radhiyallahu an, dia kata, aku selalu mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu sebut, kharajtu ana wa Abu Bakar, ana wa Abu Bakar wa Umar, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Ibnu Umar kata, aku selalu dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, aku selalu keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk satu tempat bersama Abu Bakar dan Umar. Menunjukkan bahawa Umar radhiyallahu an selalu bersama dengan Nabi, melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar haris, sangat bersemangat, sangat orang yang passion untuk bersama dengan Nabi, nak dengar every hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya dia pun ada some pekerjaan yang dia tak dapat tinggalkan untuk nak cari nafkah dan sebagainya kan. Jadi dia dengan jiran dia pun berpakatlah. Dia kata, satu hari kau pergi kepada Nabi, dengar semua hadis-hadis Nabi, apa yang Nabi SAW sebut, majlis-majlis ilmu Nabi. Satu hari lagi aku pula yang pergi, kita bergile-gile. Hari yang mana engkau jumpa dengan Nabi, bila mana kau balik, kau cerita ke aku apa yang Nabi SAW sampaikan. Begitu juga hari yang aku pergi kepada Nabi SAW, aku balik dan aku akan cerita pada kamu. Jadi itu adalah Umar radhiyallahu an yang berusaha sedaya upaya dia untuk nak cuba mendengar everything daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada walaupun sekuat mana usaha Umar, ada juga hadis-hadis yang Umar radhiyallahu an kececir. Maksudnya tak sempat mendengar. Misalnya kisah hadis tentang al-istizan. Okey. Kisah hadis kalau tak silap anak dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, kisah bahawa satu hari Umar di rumah, kemudian Abu Musa Al-Ash'ari datang berjumpa dengan Umar, seorang sahabatlah. Dia ketuk pintu rumah Umar 3 kali. Umar kebetulan ada kerja ke apa kat rumah, tak dengar ke, dia tak sempat nak jawab. Jadi 3 kali Abu Musa ketuk di balik. Tapi Umar radhiyallahu anhu, dia mungkin dia mendengar, dia ada dengar suara, mungkin suara Abu Musa. Jadi dia pun dia kata kat membantu dia, so dia kata, bukankah itu Abu Musa Al-Ash'ari? Dia kata, ya, panggil dia balik. Jadi panggil balik Abu Musa. Jadi tanya Abu Musa, kenapa kamu balik? Jadi Abu Musa pun kata, aku minta izin 3 kali, kamu tak menjawab, jadi aku balik. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau seorang tu meminta izin 3 kali, ketuk pintu rumah ke orang tua rumah tu tak buka, maka baliklah, maksudnya janganlah ganggu lagi. Jadi Umar bila dengar Abu Musa cakap, dia mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tersebut, Umar jadi macam dia nak tanyalah. Dia kata, baik kamu datangkan saksi, aula uja'annak, ataupun siaplah kamu. Maksudnya dia kata, kamu dengar hadis ini daripada siapa? Siapa jadi saksi kepada kamu bahawa kamu dengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia punya strict, Umar strict nak pastikan bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersih, tak ada dari sebarang kesilapan. Jadi even daripada sahabat sendiri Abu Musa Al-Ash'ari, Umar pun minta supaya didatangkan saksi yang dengar bersama dengan dia. Jadi Abu Musa pun rasa sedih, rasa tak sedap hati. Sebab kenapa Umar macam nak tuduh aku ni berdusta ke? Dengan keadaan macam tu, dia pun carilah somebody yang bersama dengan dia ketika mana dia mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat juga yang yang mendengar hadis tersebut bersama Abu Musa, datang berjumpa dengan Umar dan dia kata, aku menjadi saksi bahawa hadis tersebut disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar pun kata, inni lam attahimk, dia kata, aku sesungguhnya wahai Abu Musa, aku bukan bermaksud nak menuduh kamu ni tak jujur ke tak, tapi dia kata, al hadithu ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam syadid, sesungguhnya kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu benda yang berat, bukan mudah kita boleh cakap Nabi sallallahu sebut ni, Nabi buat macam ni, Nabi makan ini. Tidak, para sahabat sangat-sangat berhati-hati nak menyampaikan hadis daripada Nabi sallallahu wasallam. Sehingga kan kata seorang tabi'in, Amir Syabi, dia kata, jalastu Umar ibnu Umar sana, aku pernah duduk bersama dengan ibnu Umar setahun aku bersama dengan ibnu Umar, aku tak pernah dengar dia sampaikan satu hadis pun daripada Nabi sallallahu wasallam. Dan ada tabi'in lain yang bersama dengan Anas dan sahabat lain dalam situasi travel dan sebagainya, mereka pun cakap, aku tak dengar pun sahabat ni nak sampaikan hadis Nabi, melainkan setelah kita betul-betul minta, kita betul-betul cakap tentang, minta tentang hadis daripada Nabi. Sebab dia kata, ada sebahagian sahabat yang kata, kami ni dah tua, hafalan kami dah berkurangan, wal hadithu ar-rasulillah berat, hadis daripada Nabi SAW berat, kami takut hafalan kami mengkhianati kami lah. Maksudnya kita bertakut, kita sebabkan kita kadang-kadang kita dah berusia, mungkin ingatan kita lemah sikit, takut tersilap melakukan hadis Nabi SAW. Sebab itulah Nabi SAW sebut, ada yang sahabat kata kita takut terjebak dengan hadis yang Nabi SAW sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta kepada aku secara sengaja, maka tempahlah tempat dia ke neraka. Inna kadziban alayya la yaksa kadzibin ala ghairi. Sesungguhnya berdusta kepada aku bukanlah sama level macam kamu berdusta pada orang lain. Jadi para sahabat semua takut untuk nak menyampaikan hadis Nabi SAW disebabkan berat. Tapi para tabi'in berusaha untuk mengambil hadis daripada Nabi, daripada sahabat, untuk disampaikan kepada generasi seterusnya. Jadi itu sahabat. Kemudian kita ambil katakan misalnya Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat besar yang meriwayatkan paling banyak hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, dia mempunyai ramai perawi ataupun kita panggil murid-murid yang ambil hadis daripada Abu Hurairah. Sehingga kan Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullah, Imam Al-Bukhari bagi tahu yang mengambil daripada Abu Hurairah 800, sekitar 800 perawi. Dan ana tak tahu mana-mana sahabat pun yang ada perawi sebanyak Abu Hurairah punya perawi, yang para perawi yang ambil daripada Abu Hurairah. Dan ana juga tak tahu separuh daripada bilangan tu juga yang ambil daripada para sahabat yang lain seramai itu juga. Ana tak tahu ada sahabat yang mungkin ambil separuh daripada 400 perawi daripada dia, mungkin 1/3 daripada 800 orang tu pun jarang ada sahabat. Memang almost tak ada kot sahabat yang seramai itu riwayatkan hadis daripada sahabat tersebut, melainkan Abu Hurairah yang ada disebutkan oleh Bukhari 800 perawi yang ambil daripada dia dan yang menyumbang kepada kenapa hadis Abu Hurairah banyak. Abu Hurairah, jadi Abu Hurairah pun ada majlisul ilm, dia memberi fatwa kepada manusia, dia ada banyak majlis ilmu yang mana para sahabat, para tabi'in, tabi'in ni adalah orang yang berjumpa dengan sahabat lah, orang yang berjumpa dengan sahabat tapi tak berjumpa dengan Nabi kan, generasi seterusnya. Jadi mereka ini mendengar hadis daripada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah menyampaikan hadis kepada generasi seterusnya, iaitu tabi'in. Kita katakan yang mengambil daripada Abu Hurairah ialah Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in besar. Jadi Sa'id bin Musayyib akan cakap haddathana Abu Hurairah, dan Abu Hurairah cakap sami'tu ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabi'in tersebut nakalkan, maksudnya dia nakal, kita pindahkan hadis, kita sampaikan hadis tersebut, dia dengar hadis tersebut daripada Abu Hurairah dan Abu Hurairah sampaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada begitu juga Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, menyampaikan hadis tersebut kepada generasi seterusnya, atba'ut tabi'in ataupun sebahagian tabi'in yang sama mereka. Kita, misalnya antara anak murid besar Sa'id bin Musayyib ialah Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri, yang meninggal tahun 124 Hijrah. Imam Ibn Shihab Az-Zuhri mendengar hadis tersebut daripada Sa'id bin Musayyib, dan Sa'id bin Musayyib mendengar hadis tersebut daripada Abu Hurairah, Abu Hurairah mendengar hadis tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sehinggalah generasi seterusnya, Ibn Shihab menyampaikan hadis tersebut kepada generasi seterusnya. Kita katakan contohnya ada Imam Malik, Imam Malik antara murid Az-Zuhri, Ma'mar bin Rashid antara murid Az-Zuhri yang besar. Jadi mereka ni sampaikan hadis daripada generasi seterusnya. Misalnya Imam Malik sampaikan hadis daripada Zuhri, daripada Zuhri, daripada Urwah, ambil daripada Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyib ambil daripada Abu Hurairah, Abu Hurairah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seterusnya sehingga ke generasi-generasi seterusnya yang menghimpunkan hadis serta merekodkan hadis. Itu yang dipanggil sebagai sanad. Siapa yang belum dengar apa maksud sanad, itu yang dimaksudkan dengan sanad. Perawi-perawi yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari generasi ke generasi sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah keistimewaan ulumul hadis. Ilmu hadis terbina atas sanad. Inilah senjata mukmin. Bak kata seorang ulama, dia kata sanad silahul mukmin. Fabidun silah fabi ayyi syai'in yuqatil. Dia kata sanad adalah senjata bagi orang mukmin. Kalau kita tak ada sanad, sumber kita ni, macam mana kita nak berhujah lah, berperang lah istilah dekat situ. Sebab itulah Ibn Mubarak sebut al-isnadu minad din. Lal walaula al-isnad laqala man syaa'u ma syaa'. Dia kata al-isnad sebahagian daripada agama kita, tuntutan agama kita untuk kita tahu daripada siapa kita ambil ilmu, daripada siapa kita ambil hadis tersebut. Walaula al-isnad, tanpa sanad laqala man syaa'u ma syaa'. Sesiapa saja boleh sampaikan hadis Nabi. Siapa boleh cakap apa-apa saja. Mana-mana orang boleh cakap Nabi SAW suka makan ni, Nabi SAW suka buat ini, Nabi SAW suka buat ini. Anyone can bagi tahu benda yang tu. Tapi tanpa sumber, tanpa sanad, tak semua orang boleh cakap. Siapa yang ingat bahawa hadis ni ada dalam misalnya Bukhari, hadis ni ada dalam Tirmidhi. At least zaman sekarang kita dah tak ingat sanad-sanad dah, sebab dah terlalu banyak, panjang dan sebagainya, dan hafalan kita sendiri pun dah lemah. Tapi at least kalau kita boleh nyatakan sumber daripada mana kita ambil daripada hadis tersebut, alhamdulillah, itulah kita punya senjata, maksudnya kita punya hujah sekarang. Sebab itu ada satu kisah Az-Zuhri, dia pernah kritik Ibn Abi Farwah, bila mana Ibn Farwah asyik sampaikan hadis tanpa sanad kan. Qala Rasulullah, qala Nabi, qala Rasulullah. Jadi Az-Zuhri kata qatalakallah ya Ibn Abi Farwah. Dia kata di istilah keras lah, dia kata kat Ibn Abi Farwah, dia kata kamu menyampaikan hadis kepada kami tanpa tali dan maksudnya azimah wala khitam, maksudnya tak ada sanad kamu nak sampaikan hadis kepada Nabi. Itu zaman tabi'in macam Zuhri, zaman atas. Sebab Zuhri consider tabi'in juga, dia ada sebahagiannya dia ambil direct daripada sahabat, sebahagiannya dia ambil daripada Anas radhiyallahu anhu tanpa wasitah. Daripada Zuhri dia ambil daripada Anas, ada yang dia ambil daripada wasitah tabi'in lain, misalnya tadi Sa'id bin Musayyib, kemudian dia ambil daripada Abu Hurairah, dan dia mungkin ada ambil daripada Abu Salamah, daripada Jabir. Dia ada dia punya rantaian sanad dia. Jadi itu adalah sanad. Sanad adalah apa orang kata umdah, tiang pada ilmu hadis yang kita akan belajar. Apa yang kita nak tahu tentang masalah umul hadis, kita bukan nak tahu tentang apa maksud hadis ni, apa fiqhul hadis ni, tak, itu tak termasuk dalam perbahasan ilmu hadis. Sebab itu fiqhul hadis sebahagian daripada makna hadis. Macam mana yang kata Ali bin Madini, ilmu hadis ada dua. Ma'rifatu rijalul hadis, kita tahu tentang perihal perawi-perawi hadis sebahagian daripada ilmu, sebahagian daripada ilmu hadis. Dan kita tahu tentang faham tentang ma'anil hadis nisful akhar, adalah sebahagian daripada ilmu yang lain. Jadi bila mana kita sebut tentang ulumul hadis, tentang ulum perawi-perawi, ilmu sanad. Ha, bukan maksudnya hadis ni membawa maksud haram melakukan sedemikian, halal melakukan sedemikian, sunnah melakukan sedemikian, tak. Itu tentang fiqhul hadis. Itu tak termasuk dalam topik bincangan kita untuk hari ini. Jadi itu hadis. Hadis adalah satu benda yang berat, yang ulama terdahulu sangat menitik beratkan tentang sanad, dan mereka ingat sanad-sanad sebut dalam Bukhari disebut. Aku akan mengambil puratanya lah daripada para masyayikh, para guru-guru aku, setiap seorang lebih kurang 10,000 hadis. Yang aku ingat semua hadis-hadis 10,000 tu daripada every syekh berserta dengan sanad dia. Itu Imam Bukhari sampaikan satu kisah yang dinukil oleh Ibn Adi daripada sebahagian masyayikh di Baghdad yang tak dinamakan. Dikata satu hari Baghdad adalah kota ilmu pada zaman dahulu. Ramai para ulama yang berasal ataupun menetap di sana. Satu hari kedengaran bahawa Imam Al-Bukhari datang ke Baghdad. Dia macam tiba-tiba, kalau zaman sekarang ni, kalau orang-orang yang suka kepada artis kan, siapa Michael Jackson datang, orang jadi gila, orang jadi riuh rendah, nak jumpa, nak pergi. Itu fitnah pada zaman ni. Pada zaman ilmu tersebut dulu, macam mana Imam Bukhari nak datang Baghdad, kecoh Baghdad. Masya Allah, Al-Bukhari datang ke Baghdad, para ulama Baghdad sendiri rasa takjub, rasa amazing. Masya Allah, seorang ulama besar yang tersohor nak turun di Baghdad. Jom, kita pergi majlis dia. Tapi adalah mungkin beberapa kalangan ilmuwan hadis di Baghdad, diorang nak testing sikit lah. Kadang-kadang zaman dulu ni dia orang panggil imtihan, dia nguji. Sebagai ulama tak suka perbuatan imtihan menguji tersebut, tapi ada yang nak buat. Jadi dia orang berpakat 10 orang ilmuwan kat sana, dia kata apa kata kita try terbalik-terbalikkan sanad hadis nanti bila kita tanya Al-Bukhari. Jadi pada majlis Al-Bukhari tersebut, seorang tanya 10 hadis. Jadi dia kata, "Ya Bukhari, kamu tahu tak hadis fulan haddatsana fulan an fulan an fulan an fulan an Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begini." Bukhari sebut, "La a'rifuhu." Aku tak tahu. Hadis kedua, "An fulan an fulan an fulan an fulan an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Hadis sekian. Bukhari kata, "Aku tak tahu." Hadis ketiga, sama. Hadis keempat, sama. Sampailah hadis ke-10, semua Bukhari cakap, "Aku tak tahu." Sampai orang kedua pula pergi. Orang kedua pun buat benda yang sama. Ulang hadis, dia tonggang terbalikkan sanad. Sanad ni masuk ke sini, sanad ni masuk ke sini. Ni naik atas, ni turun bawah. Semua Bukhari kata, "Dia tak tahu, aku tak pernah dengar, aku tak pernah dengar." Sampailah orang ke-10. Jadi hadirin pun bila dia dengar bahawa Bukhari seorang imam besar, satu hadis itu pun dia tak tahu, dia orang pun macam, "Betul ke ni? Betul ke ni Bukhari yang tersohor?" Sampailah Bukhari kata, "Semua hadis ni aku tak tahu. Yang aku tahu, hadis pertama daripada orang yang pertama tanya tadi sebenarnya macam ni." Betulkan balik. Disebut semua sanad balik dengan matan. "Ni kamu tukar pada sanad ni. Hadis yang kedua, ikut turutan apa yang dia orang tanya." Dia jawab balik semua ikut turutan. "Hadis kedua, sanad dia begini. Hadis kedua, hadis ketiga, kamu pusingkan sanad ni kat sini. Yang sebenarnya adalah sanad dia begini. Yang ni yang aku tahu. Yang korang sebut tadi semua aku tak tahu." Sebabkan itulah Imam Muslim Al-Hajjaj, murid kepada Al-Bukhari radhiyallahu anhu, yang meninggal tahun 261 Hijrah, dia kata, "Asyhadu, aku bersaksi bahawa tiada orang di muka bumi ni yang aku pernah tengok lebih alim daripada Al-Bukhari." Masya-Allah, itu Imam Bukhari. Makan Imam Bukhari tokoh hadis besar pada zaman kita. Daripada zaman dulu sangat dimuliakan. Makanah Imam Bukhari sampai ke kita. Sekarang bila mana orang sebut kitab dia Sahihul Bukhari, semua orang kata itu sahih. Asahha kitab ba'da kitabillah. Itu adalah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, Kitabullah. Syarat Al-Bukhari letak dalam hadis dalam sahih dia begitu ketat, dengan adanya dia punya ciri-ciri yang orang biasa tak boleh nak hidu. Dia ada keunikan Sahih Al-Bukhari daripada generasi ke generasi seterusnya sampailah sekarang. Orang yang memusuhi Islam, bila mana dia nak menikam sunnah, kebanyakannya dia akan tikam Sahih Al-Bukhari. Tak banyak yang tikam Sahih Muslim ataupun sunnah dan hadis-hadis yang lain, tapi semua, kebanyakannya semua nak tikam hadis dan Sahih Al-Bukhari. Why? Sebab inilah kitab yang paling sahih selepas Kitabullah. Kitabullah, mustasyriqin, orang-orang orientalis nak tikam Al-Quran tak dapat. Nak ubah satu titik pun tak boleh. Nak ubah satu huruf pun tak boleh. Sebab kalau ubah je satu huruf, berapa juta umat Islam yang akan tahu Al-Quran mutawatir daripada Nabi SAW sampai zaman kita. Generasi ke generasi ramai penghafal-penghafal Al-Quran. Macam di bumi Kelantan yang tahu, ramai hafal, orang yang menghafal Al-Quran. Itu syaraf ahli Al-Quran, kemuliaan ahli Al-Quran. Mereka menghafal Kitabullah, menjaga kesucian Al-Quran. Tak ada siapa boleh ubah ayat Al-Quran. Sebab tu Dia orang pindah kepada Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih hadis selepas Al-Quran. Bila mana dia nak menikam Sahih Bukhari, cuba tengok sendiri tomahan-tomahan terhadap Sahih Bukhari. Tak ada, almost none hadis yang orientalis ni nak tikam perbahasan tentang sanad. Tak ada. Semuanya akan tikam kepada matan. Matan ni teks hadis lah. Sebab kenapa dia tak tikam pada sanad? Bila mana dia nak kritik sanad Al-Bukhari, mesti tak berjaya. Mengikut disiplin hadis, orang belajar hadis, dia akan tahu bahawa sanad Sahih Bukhari ni strong. Perawi-perawinya strong. Kalau adanya perawi yang kurang strong pun, ada sebab kenapa hadis tu diterima. Sanad Al-Bukhari tak boleh dipertikaikan. Dan diorang sendiri tak faham tentang perbahasan sanad, perbahasan ulumul hadis yang mana hanya dimahami oleh sebahagian orang sahaja. Sebabkan tu jarang orang pertikaikan sanad al-Bukhari. Yang mana dari kalangan orang muslimin, ilmuwan yang pertikaikan sanad al-Bukhari, kebanyakannya pun tak dapat menanglah kritikan dia terhadap al-Bukhari. Jadi kebanyakan mereka beralih arah menikam teks, menikam matan al-Bukhari. Misalnya antum ada dengar misalnya kisah Amr bin Maimun dalam Sahih Bukhari. Al-Bukhari riwayatkan kisah Amr bin Maimun dalam Kitabul Ansar. Diriwayatkan kisah tentang Amr bin Maimun ni adalah seorang mukhadram, orang yang hidup di zaman jahiliah, tak sempat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tak sempat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak dipanggil sahabat. Dan kemudiannya dia Islam. Dia tak Islam pada, maksudnya dia tak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dipanggil sebagai muhadram, orang yang hidup di zaman jahiliah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak berjumpa dengan Nabi. Jadi Amr bin Maimun dia bagi tahu satu kisah aja. Dia kata dan Sahih Bukhari ni tadilah, dia kata aku pernah melihat kera-kera berkumpul dan merejam dua ekor kera. Maksudnya aku pernah melihat rejam itu dilakukan pada zaman jahiliah dan pada zaman Islam. Maksudnya dia pernah tengok kera pun merejam sesama kera. Dia cerita je. Dan rejam tu dijalankan dalam Islam. Disebut tu kisah kera tu zaman di jahiliah. Disampaikan kisah tersebut, Al-Bukhari nukilkan kisah tersebut. Bila mana orang nak petikaikan hadis ni, orang tak dapat nak petikaikan sanad. Sanad Al-Bukhari sampai kepada Amr bin Maimun sahih. Tak dapat dipetikaikan, secara sanadnya sahih. Perawi-perawinya semua bagus. Berkredibiliti. Tapi apa yang dia boleh buat ialah dia mempetikaikan makna sanad. Macam mana kera mukallaf? Takkanlah kera ni dipertanggungjawabkan dengan ahkamu syariah. Maksudnya kera pun ada hukum syariah. Sebab dalam, kalau kita buka balik story kisah tersebut dalam Mustakhraj Al-Ismaili, disebutkan kisah tu secara panjang lah. Dia bagi tahu kisah yang dinukilkan oleh Bukhari ni adalah kisah bahawa Amr bin Maimun kata, aku melihat sendiri satu hari itu ada seekor kera tua lah, besar. Dia tidur mendepakan tangan dia, kemudian tidur dekat dia punya lengan tu kera betina. Satu hari dia kata, ni aku tengok. Kemudian datang seekor kera muda, pemuda kera lah. Dia datang fabas basa. Maksudnya dia macam bagi isyarat sikit, goyang-goyang ekor lah, macam nak tackle. Jadi kera betina tu bangun dan dia kata, ha, dia orang pun macam panggil melakukan hajat dia orang lah. Maksudnya istilah kata hubungan lah. Kemudian kera betina tu balik-balik ke kera yang tua tadi tu, baring balik dekat kera tua tu. Kera tua tu sedar. Jadi bila kera tua tu sedar, dibau-bau ada benda lain. Seolah dikata pemerhatian Amr bin Maimun, dia kata kera tersebut, dia tahu bahawa kera betina dia curang. Jadi dia pun jerit. Dia menjerit, datanglah kera-kera kawan-kawan dia. Kemudian dia tangkap dua ekor kera tu, kemudian semua baling batu. Maksudnya dia semua kera kawan-kawan yang kera tua tu datang baling batu dekat dua ekor tu. Jadi Amr bin Maimun dia faham bahawa dia kedua ekor kera tu direjam oleh rakan-rakan kera yang lain disebabkan zina. Jadi orang yang menikam hadis Nabi, dia kata takkan kera pun ada hukum syariah. Mereka tak dipertanggungjawabkan dengan agama. Macam mana? Jadi kisah ni mungkar. Kisah ni batil, tak betul. Jadi tengok macam mana diorang tikam matan Sahih Bukhari. Diorang tak boleh tikam sanad. Dari segi sanad orang tak boleh nak petikai dah. Jadi dan benda ni pun even ilmuwan-ilmuwan Islam juga ada yang kritik hadis ni lah. Kisah sebut ada macam Ibn Abdul Bar, dia kata hadis ni mungkar. Dan setiap ilmuwan mutaakhir pun ada kata hadis ni mungkar, tak betul. Dia kata kisah ni tak betul sebab matan dia pelik. Matan dia pelik. Jadi kita nak ada yang takwil lah. Jadi tak, bila mana tak boleh ditikam sanad, Bila mana kita nak betulkan balik mafhum hadis tersebut, maka dia hanya tinggal takwilan sahaja. Apa maksud hadis tersebut? Jadi ada yang kata, macam ada sebahagian ulama dia kata sebenarnya kera tersebut adalah jin. Jin yang telah ditukar kepada kera dan sebagainya. Tapi ulama lain menolak takwilan tersebut sebab kita kata kita tak tahu tafsil tentang kehidupan jin. Walaupun kita tahu Allah bagi taklif pada manusia dan jin, tapi kita tak tahu tentang tafasil hayat jin, kita tak tahu. Binatang of course tak ada, dia orang tak mukallaf dengan hukum syariah, dia orang tak ditanggungjawabkan dengan hukum syariah. Jadi ulama kata tak ada masalah pun hadis ni. Perawi Amru bin Maimun hanya menukilkan, ni bukan hadis Nabi pun, dia hanyalah kisah, kisah yang diceritakan oleh Amru bin Maimun tentang apa yang dilihat dengan mata dia, kisah kera tersebut. Tiba-tiba ada orang lain kata bahawa Amru bin Maimun tak tengok. Ada kontradik. Misalnya kita kata ada fulan, contohnya Muhammad ke kat sini, dia kata aku tengok seorang pemimpin tersebut berjalan pergi makan di kedai. Tiba-tiba dia kata aku tengok sendiri. Tiba-tiba kita kata eh kamu tak tengok. Dia yang kata dia tengok, tiba-tiba kita bantah, kita kata dia tak tengok. Kat situ ada kontradik. Jadi dalam kes tersebut pun ada yang kata sebenarnya Amru bin Maimun tak tengok kisah tersebut. Dia kata aku anzur, dalam riwayat kata wa ana anzur, aku melihat kisah tersebut. Jadi sah, dia memang melihat dari sudut sanad betul. Jadi dari segi mafhum hadis, benda tersebut kita faham ia hanyalah berlaku secara kebetulan. Maksudnya kebetulan benda tersebut berlaku, kera baling bata among dia orang. Kemudian Amru bin Maimun nukilkan kisah tersebut sebab ada persamaan dengan rejam yang dilakukan di kalangan manusia. Dia hanya ceritakan benda. Jadi benda tu termasuk dalam kisah tarikh yang tak ada kaitan dengan hukum hakam, yang tak ada kaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok pun Al-Bukhari, di mana dia masukkan hadis ni, di mana dia tak ada masukkan hadis ni dalam Kitabul Rajm dan Kitabul Hudud, bab-bab hudud dia tak ada masuk. Hadis ni dia masukkan dalam Kitab Manaqibul Ansar yang tak ada kaitan dengan hukum syariah. Dia hanya menukilkan story yang sahih sanadnya daripada perawi bernama Amru bin Maimun. Macam itulah macam mana sebahagian daripada teks-teks hadis yang ditikam sebabkan musuh-musuh Islam ataupun orang yang tak faham dengan Islam putus asa untuk nak menikam sanad. Sanad dia ada kawaid, guide yang tersendiri yang hanya difahami oleh ahli-ahlinya.